Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Tsumma amma ba'd, fa inna astaqal haditsi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ayuhan nas, ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama kita memuji Allah tabaraka wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan-kenikmatannya, pertolongannya, taufik dan hidayahnya, sehingga kita bisa menjalankan ibadah-ibadah yang Allah perintahkan. Itu semua adalah taufik dan pertolongan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga hendaklah kita senantiasa memohon, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala pertolongan. Meminta, memohon kepada Allah at-taufiq. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita pada kitab Al-Wajibat Al-Mutahaddimat Al-Ma'rifah ala kulli muslimin wa muslimatin. Kewajiban-kewajiban yang harus diketahui bagi setiap muslim dan muslimah. Di antara kewajiban yang wajib untuk kita ketahui, yang kemarin telah kita bahas, itu pembahasan tentang al-kufru. Seorang muslim harus mengetahui kekufuran, karena ini perkara yang sangat berbahaya. Harus mengetahui al-kufru, kekufuran. Tujuannya supaya kita hati-hati, supaya kita waspada dan tidak terjatuh ke dalam kekufuran. Hal yang seperti ini, sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat yang mulia, yang bernama Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau pernah mengatakan, kana nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khairi wa kuntu as'aluhu anil syar makhafatan an yudrikani. Kata sahabat yang mulia Hudzaifah ibn al-Yaman, dahulu mereka para sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan-kebaikan. Maka Dewa mengatakan, wa kuntu as'aluhu anisyar. Adapun saya bertanya tentang kejelekan. Kenapa bertanya tentang hal yang demikian? Makhafatan an yudrikani. Karena khawatir saya berjumpa dengan kejelekan tersebut. Begitu juga kita mempelajari hal yang sedang kita bahas ini, kita khawatir bertemu, berjumpa dengan kejelekan tersebut. Telah kita bahas ada pun yang dimaksud dengan kufur, ada pun yang dimaksud dengan kufur secara pengertian syariat itu adalah didul iman, lawan daripada keimanan. Lawan daripada keimanan. Karena fa innal kufra, sesungguhnya yang namanya kekufuran itu adalah adamul imani billahi wa rusulihi. Yang namanya keimanan artinya adalah tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sawa'an kana ma'ahu takdzib aw lam yakun ma'ahu takdzib. Baik dibarengi dengan mendustakan atau tidak dibarengi dengan mendustakan. Barakallahu fikum. Bahkan dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan, bal mujarradu syakkin wa raibin au i'radin au hasadin au kibrin au ittiba'i li ba'dil ahwa. Kata beliau, bahkan kekufuran itu enggak mesti harus dibarengi dengan mendustakan. Bahkan terkadang hanya sekedar muncul keraguan-raguan atau berpaling, meninggalkan perkara-perkara yang wajib untuk diimani, atau hasad, atau mengikuti hawa. Barakallahu fikum. Ini bisa barakallahu fikum menyebabkan seorang itu kufur. Kemarin sudah kita bahas pula bahwasanya al-kufru naw'an, kufur itu ada dua macam. Yang pertama adalah kufrun akbar. Yang pertama adalah kufur akbar, kufur besar. Ini yukhriju minal millati, yukhriju minal millati, mengeluarkan seorang dari agama. Kufrun akbar itu mengeluarkan seorang dari agama. Wa huwa khamsatu aqsamin. Kufur akbar ini ada lima macam. Kufrun akbar ada lima macam. Al-qismul awalu kufru takdzib. Yang pertama, pembagian yang pertama adalah kufur yang bentuknya mendustakan. Ini jenis kekufuran yang pertama, yang bentuknya mendustakan. Adapun jenis kufur yang kedua, al-qismu tsani, kufrul iba'i wal istikbar, yaitu kufur yang bentuknya enggan dan sombong. Ma'atasdik, dibarengi dengan membenarkan, tapi dia sombong. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh iblis laknatullah alaih, tatkala diperintahkan untuk sujud kepada Adam dalam rangka tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala, iblis itu enggan, tidak mau sujud dan sombong. Sehingga orang tersebut atau iblis tersebut dibarengkan dengan orang-orang kafirin. Barakallahu fikum. Kemudian jenis kufur yang ketiga adalah kufur syak. Macam yang ketiga dari kufur akbar adalah kufur yang bentuknya keragu-raguan. Kemudian yang keempat adalah kufrul i'rad. Kufrul i'rad, berpaling. Kemudian yang kelima adalah kufrun nifaq. Ya. Yang kelima adalah kufur nifaq. Barakallahu fikum. Kufur yang bentuknya kemunafikan. Ini yang yudhirul Islam wa yubtinul kufra. Menampakkan Islam dan menyembunyikan kekufuran. Inilah orang-orang munafikin. Nanti akan ada datang pembahasan terkait dengan orang-orang munafiqun. Kemudian jenis kufur yang kedua. Jenis kufur yang kedua adalah kufrun asgharu. La yukhriju minal millah. Kufur kecil. Ini namanya kufur kecil. La yukhriju minal millah. Tidak mengeluarkan seorang dari agama. Wa huwa al-kufrul amaliyu. Yaitu kufur amalan. Ya. Wa huwa kufrul amaliyu. Ini kufur amalan. Apa itu kufrun asghar? Dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan, wa huwa adzunubu allati waradat tasmiyatuha fil kitabi was sunnah kufran. Wa hiya la tasilu ila haddil kufril akbar. Iya. Yang dimaksud kufur asghar itu adalah adzunub, dosa-dosa yang telah datang penamaannya di dalam Alkitab was sunnah, bahwasanya perkara tersebut adalah kekufuran. Wahya la tasilu ila hadil kufil akbar, tapi tidak sampai tingkatan kepada kufur besar. Ini yang disebut kufrun asghar, yaitu dosa-dosa yang telah datang penamaannya di dalam Alkitab was sunnah, bahwasanya itu adalah kufur, akan tetapi tidak sampai batasan kufur akbar. Barakallahu fikum. Contohnya sangat banyak, diantaranya adalah kufru ni'mah, mengkufuri kenikmatan-kenikmatan. Contohnya juga adalah wa mithalu qitalil muslimi al-madhkur fi qalihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu membunuh seorang muslim yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyebutkan sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim itu adalah fusuq, suatu kefasikan, amalan kefasikan. Wa qitaluhu kufrun, dan memeranginya atau membunuhnya suatu kekufuran. Yang dimaksud kufur di sini adalah kufur asghar. Atau contoh yang lainnya, kata beliau, wa mithlul halfi bi ghairillah. Contohnya adalah seorang bersumpah dengan nama selain Allah. Contohnya adalah seorang bersumpah dengan nama selain Allah. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis, Nabi menyebutkan man halafa bi ghairillahi faqad kafara au asyrak. Nabi menyebutkan barang siapa yang dia bersumpah dengan nama selain Allah. Ya, barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka sungguh dia telah kufur. Kata Nabi, sungguh dia telah kufur. Yang dimaksud kufur di sini adalah kufur asghar au asyrak, atau dia telah terjatuh ke dalam perbuatan syirik. Syirik yang dimaksud di sini juga syirkun asghar. Barakallahu fikum. Inilah yang dimaksud dengan al-kufrul asghar. Sehingga para ulama menyebutkan, meringkas, perbedaan antara kufrun akbar dengan kufrun asghar. Kufur besar dan kufur asghar, yang kecil. Ini ada perbedaannya. Perbedaan yang pertama, anna kufrul akbara yukhriju minal millah wa yukhbitul a'mal. Kufur besar itu mengeluarkan seorang dari agama dan akan menghapus amalan-amalan kebaikan. Kufur ashab akbar itu akan mengeluarkan seorang dari agama dan akan menghapus al-a'mal, itu amalan-amalan kebaikan. Wal kufrul asghar, adapun kufur kecil, la yukhriju minal millati wala yahbitul wala yahbitul a'mal. Adapun kufur asghar, barakallahu fikum, tidak mengeluarkan dari agama dan tidak pula menghapus amalan-amalan, akan tetapi yang kusuha bihasbihi, akan tetapi akan mengurangi apa? Mengurangi amalan-amalan kebaikan. Kemudian perbedaan yang kedua antara kufur asghar dan kufur akbar dan kufur asghar. Ana kufrul akbara yukhalladu sahibuhu finnar, wal kufrul asgharu idha dakhala sahibuhu nar fa innahu la yukhallidu fiha. Adapun kufur besar, perbedaan yang kedua, itu menyebabkan pelakunya kekal di dalam neraka. Menyebabkan pelakunya kekal di dalam neraka. Adapun kufur kecil, apabila orang tersebut masuk ke dalam neraka, maka dia tidak kekal. Barakallahu fikum. Perbedaan yang berikutnya antara kufur besar dan kufur asghar. Ana kufrul akbar yubihud dam wal mal. Kufur besar ya, menyebabkan dibolehkannya atau dihalalkannya darah dan harta, karena sudah kafir, sudah keluar dari Islam. Adapun kufur asghar, tetap darah dan hartanya itu terjaga karena dia masih seorang muslim. Itu beberapa al-furuq, perbedaan antara kufur akbar dan kufur asghar. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Selanjutnya, pembahasan berikutnya yang wajib untuk kita ketahui adalah, kata Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, anwa'un nifaq, macam-macam kenifakan. Apa yang dimaksud dengan an-nifaq? Adapun an-nifaqu fi syar'i, adapun yang namanya an-nifaq secara syariat, maknanya adalah izharul islami wal khairi wa ibtanul kufri wa syarri. Nifaq secara pengertian syariat adalah izharul islam wal khairi, menampakkan Islam dan kebaikan. Yang menampakkan Islam dan kebaikan, wa ibtanul kufri wa syar, dan menyembunyikan kekufuran serta kejelekan. Barakallahu fikum. Ini pengertian an-nifaq. Sumia bidzalik, kenapa dikatakan demikian? Ya. Kenapa dikatakan nifaq itu adalah menampakkan kebaikan dan menyembunyikan kejelekan, atau menampakkan, barakallahu fikum, keislaman menyembunyikan kekufuran? Dinamakan demikian itu li'anna yadkhulu fi syar'i min babin wa yakhruju min babin akhar. Karena orang-orang munafik, mereka masuk syariat dari satu pintu dan keluar dari pintu yang lain. Barakallahu fikum. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan tentang keadaan orang-orang munafikin di dalam surat At-Taubah. Mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Ya. Di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-67 Allah sebutkan, innal munafiqina humul fasiqun. Sesungguhnya orang-orang munafiqin, mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Barakallahu fikum. Bahkan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya orang-orang munafikin mereka berada di darkil asfali minan nar, berada di dalam keraknya neraka. Ini orang-orang munafikin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innal munafiqina fi darqil asfali minan nar, sesungguhnya orang-orang munafik mereka itu berada di dalam keraknya neraka. Barakallahu fikum. Kemudian selanjutnya kata beliau, an-nifaqu nau'an. An-nifaq, kemunafikan itu ada dua macam. Kemunafikan itu ada dua macam. Barakallahu fikum. An-nifaqu nau'an. Kemunafikan itu ada dua macam. Yang pertama adalah i'tiqadiyun wa amaliyun. Yang pertama adalah nifaq i'tiqadi, yang kedua adalah nifaq amali. Apa yang dimaksud dengan nifaq al-i'tiqadi? Dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, yang dimaksud dengan an-nifaqul i'tiqadi wa huwa an-nifaqul akbar. Itu nifaq akbar. Alladhi yudhiru sahibuhul islam wa yubtinul kufra. Yang dimaksud nifaq i'tiqadi, ini adalah nifaq akbar, yaitu yudhiru sahibuhul islam, pelakunya menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Ya, pelakunya itu barakallahu fikum menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Wa hadza, kata beliau, wa hadza na'u mukhrijun minad-dini bil kuliyah wa sahibuhu fid darkil asfali minan nar. Barakallahu fikum. Maka jenis nifaq yang pertama ini, nifaq i'tiqadi, inilah nifaq yang mengeluarkan pelakunya dari agama secara menyeluruh dan pelakunya berada di dalam keraknya neraka. Ya, pelakunya berada di dalam dasarnya neraka. Barakallahu fikum. Kemudian selanjutnya kata beliau, an-nifaqul i'tiqadi sitatu anwa'in. Nifaq i'tiqadi ada sitatu anwa', ada enam macam. Sahibuha min ahli darkil asfali minan nar, maka pelakunya berada di dalam dasarnya neraka. Sebagaimana ayat yang tadi sudah saya sebutkan di dalam surat An-Nisa 145. Allah sebutkan innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Perhatikan di sini, sahibuha min ahli darkil asfali minan nar, pelakunya berada di dalam dasarnya neraka. Barakallahu fikum. Ada enam macam. Al-awalu, yang pertama bentuk nifaq i'tiqadi adalah takdzibur rasuli sallallahu alaihi wasallam, mendustakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mendustakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini diantara tanda nifaq i'tiqadi. Mendustakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, takdzibu ba'dhi ma ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, mendustakan sebagian apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, didustakan atau sebagiannya didustakan, dianggap tidak mungkin, dianggap nyeleneh dan seterusnya. Yang ketiga, ciri-ciri nifaq i'tiqadi adalah buhdur rasul, membenci Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Membenci Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini ciri yang ketiga, membenci Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ciri yang keempat, buhdu ba'di ma ja'a bihi Rasul, membenci sebagian apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, membenci sebagian apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak syariatnya semua diterima, tapi di sana ada syariat yang diambil dan ada syariat yang dibenci. Inilah ciri-ciri nifaq i'tiqadi. Kemudian yang kelima, al-musharratu bin khifadhi dini Rasul, merasa senang dengan tertindasnya agama Rasul. Jika kalau melihat kekalahan pada umat Islam, kaum muslimin, itu merasa apa? Senang. Barakallahu fikum. Yang keenam adalah karahiyatu binti sari dini Rasul, dan merasa benci tatkala melihat agama Rasul itu ditolong, ya. Melihat Islam itu menang, mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala, muncul karahiyah, muncul kebencian. Inilah ciri-ciri nifaq i'tiqadi, sehingga harus hati-hati, ya. Merasa tidak senang, merasa benci dengan ditolongnya agama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Kemudian jenis kenifakan yang kedua, jenis kenifakan yang kedua dijelaskan di sini adalah an-nifaqul amali, nifaq amali. Nifaq amali. Apa itu nifaq amali? Wa huwa amalu syai'in min a'malil munafiqin. Itu mengamalkan sesuatu dari amalan-amalan munafiqin. Amalan, mengamalkan sesuatu dari amalan-amalan munafiqin. Ma'a baqa'il imani fil qalbi. Bersamaan tetap masih adanya keimanan di dalam hati. Wa hadza la yukhriju minal millah, lakinahu wasilatun ila dzalik. Nifaq amali ini tidak mengeluarkan seorang dari agama, dari Islam, akan tetapi ini merupakan jembatan, wasilah ila dzalik, kepada apa? Kekufuran. Sehingga hati-hati. Wa sahibuhu yakunu fi imanun wa nifaqun. Maka barakallahu fikum, ya. Berarti pelakunya, orang yang melakukan nifaqul amali, ya. Berarti ada padanya barakallahu fikum iman dan kemunafikan. Barakallahu fikum. Maka dijelaskan oleh beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, an-nifaqul amali khamsatu anwa'in. Khamsatu anwa', ada lima macam. Wa dalilu qawluhu sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyebutkan ayatul munafiqi thalathatun. Ayatul munafiqi thalathatun. Ada tiga macam, ya. Dalam hadis disebutkan ayatul munafiki salasun, ada tiga macam. Kata Nabi SAW, di antara tanda-tanda munafikin, idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khan. Ini dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ayatul munafik salasatun. Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga. Ya. Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Idza haddatsa kadzaba, apabila berbicara kadzaba, berdusta. Inilah tanda-tanda orang munafik. Kalau berbicara berdusta. Apa itu berdusta? Dusta itu adalah al-ikhbaru bi khilafil waqi'. Ikhbar mengkhabarkan sesuatu, ya, yang tidak sesuai dengan kenyataan. Inilah yang disebut dengan dusta, mengkhabarkan sesuatu tidak sesuai dengan kenyataan. Kemudian tanda yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa, apabila berjanji dia menyelisih janjinya. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila berjanji dia menyelisih janjinya. Wa idza tumina khan, dan apabila dipercaya dia khianat. Inilah tanda-tanda orang munafik. Munafik amali. Tidak keluar dari Islam, mboten keluar saking Islam. Tapi apa? Ini merupakan wasilah, merupakan jembatan menuju kepada kekufuran. Yang pertama adalah tatkala berbicara dia dusta. Kalau dia berbicara dusta, kemudian yang berikutnya tatkala berjanji menyelisih janjinya dan seterusnya. Barakallahu fikum. Maka kedustaan merupakan dosa, yang merupakan salah satu dosa besar dan merupakan perkara yang sangat berbahaya. Dan kedustaan yang paling berbahaya adalah berdusta atas nama Allah dan atas nama Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang dia berdusta atas nama aku, atas nama Rasulnya, dengan sengaja, maka Allah telah menyiapkan tempat duduk, tempat duduknya atau tempat tinggalnya adalah di neraka. Inilah bahayanya dusta, sehingga mereka ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah adalah mereka orang-orang yang sangat berbahaya, karena mereka telah berani berdusta atas nama Allah dan berdusta atas nama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa fi riwayatin, dan disebutkan di dalam riwayat lain, yaitu riwayat dari Abdullah ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Wa fi riwayatin idza khasama fajara, apabila dia berdebat melampaui batas. Ini di antara ciri-ciri munafik, apabila berdebat melampaui batas. Wa idza ahada ghadara, apabila dia berjanji menyelisih janjinya. Ya, ini juga di antara apa? Ciri-ciri munafik. Jadi kalau berdebat dia apa? Melampaui batas, menzalimi, ya. Barakallahu fikum, inilah yang disebut nifaq amali. Ya, nifaq amali, dan merupakan min kabairi dzunub, merupakan jenis-jenis dosa besar. Sehingga barakallahu fikum, jangan kita menganggap enteng dengan dosa-dosa kenifakan. Kemudian yang berikutnya, perkara yang wajib untuk kita ketahui adalah pembahasan tentang at-tauhid. Ya. Setelah selesai tentang pembahasan nifak, berikutnya adalah pembahasan tentang at-tauhid. Makna tauhid, arti at-tauhid. Warusu atau waru'usu anwa'ihi, ya, makna tauhid dan pentolan-pentolannya. Ini pembahasan berikutnya. Kata beliau rahimahullah, i'lam rahimakallahu ta'ala anna awala ma faradallahu ala ibni adam al-kufru bitauhid wal imanu billahi. Beliau memberikan mukadimah kepada kita. Ketahuilah, semoga Allah memberikan rahmat kepadamu. Ana awala, bahwasanya yang pertama kali apa yang Allah wajibkan kepada Ibnu Adam, apa itu? Al-kufru bitauhid wal imanu billah. Kufur kepada tauhid dan beriman kepada Allah. Inilah perkara, ya, inilah perkara barakallahu fikum yang diwajibkan pertama kali oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, yaitu kufur kepada tauhid dan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu disebutkan di dalam Al-Quran, wa may yakfur bitauhidi wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Siapakah orang-orang yang benar-benar berpegang teguh dengan tali Allah, itu dengan Islam? Kata Allah, barang siapa yang dia kufur kepada tauhid dan beriman hanya kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali Allah, yaitu al-Islam. Sehingga sekali lagi barakallahu fikum, kufur kepada tauhid dan beriman kepada Allah di dalam Islam ini merupakan perkara yang sangat penting. Merupakan perkara yang sangat penting. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah tabaraka wa ta'ala, wa laqad ba'athna fi kulli ummati rasula an ya'budullaha wajtanibut tauhid. Dalil yang menunjukkan bahwasanya kewajiban yang pertama bagi setiap muslim adalah beriman kepada Allah dan kufur kepada tauhid. Apa yang Allah sebutkan di dalam surat An-Nahl 36. Wa laqad ba'athna, dan sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul. Apa tugas rasul tersebut? An ya'budullaha wajtanibut tauhid. Inilah tugas rasul tersebut. Mengajak mereka manusia beribadah kepada Allah dan menjauhi at-tauhid, ya, menjauhi tauhid. Barakallahu fikum. Kemudian apa yang dimaksud kufur kepada tauhid? Sifatnya, bentuknya itu bagaimana kufur kepada tauhid? Ya. Wa amma sifatul kufri bitauhid. Sekarang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab akan menjelaskan sifat kufur kepada at-tauhid. Bagaimana bentuknya? Ya. Kata beliau, ya, ini yang harus kita perhatikan, bagaimana bentuk kufur kepada tauhid. Bentuknya adalah fa anta taqida butlana ibadati ghairillah. Watartakuha watabghadaha watukaffira ahlaha watu'adihim. Ini bentuk kufur kepada tauhid. Bentuk kufur kepada tauhid yaitu engkau meyakini. Bentuk kufur kepada tauhid adalah engkau meyakini batilnya beribadah kepada selain Allah dan kau meninggalkannya, serta membencinya, serta mengkufurkan, mengkafirkan orang yang melakukannya, wa tu'adihim, dan memusuhi mereka, yaitu orang-orang yang melakukan kesyirikan. Inilah yang dimaksud kufur kepada tauhid. Sehingga sekali lagi, barakallahu fikum, kufur kepada tauhid itu bukan hanya sekedar meninggalkan, tapi yang pertama kita harus meyakini batilnya, salahnya beribadah kepada selain Allah. Setelah itu meninggalkan, setelah itu membencinya, setelah itu mengkufurkan atau mengkafirkan orang-orang yang melakukannya dan memusuhi mereka. Inilah yang dimaksud kufur kepada at-tauhid. Jadi bukan semata-mata dikatakan dengan lisan, saya yakin ini kufur, tapi harus dibarengi dengan meninggalkan, dengan membenci dan memusuhi mereka. Barakallahu fikum. Karena inilah prinsip Islam yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah tatkala menjelaskan pengertian Islam, di antaranya adalah bara'atu minasyirki wa ahlihi. Islam itu adalah berlepas diri. Ya, berlepas diri dari apa? Minasyirki. Dari perbuatan-perbuatan syirik dan berlepas diri dari pelaku-pelaku kesyirikan. Inilah Islam. Iya. Setelah orang tersebut mentauhidkan Allah, tunduk kepada Allah, enggak cukup sampai sini, tapi dia harus apa? Barakallahu fikum, berlepas diri dari perbuatan syirik dan pelaku-pelaku kesyirikan. Ini makna at-tauhid atau kufur kepada tauhid. Barakallahu fikum. Selanjutnya kata beliau, wa amma ma'nal imani billah. Perhatikan, sekarang apa makna beriman kepada Allah? Tadi kan kewajiban pertama bagi setiap muslim adalah kufur kepada tauhid dan beriman kepada Allah. Kufur kepada tauhid sudah kita bahas. Sekarang apa arti iman kepada Allah? Kata beliau, adapun makna al-imanu billah, iman kepada Allah, fa anta taqida annallaha huwal ilahu al-ma'budu wahdahu duna man siwahu wa takhallusu jami'al anwa'il ibadati kulliha lillah wa nafyuha an kulli ma'budin siwahu wa tuhibbu ahlal ikhlasi wa tawalihim wa tubghitu ahlas syirki wa tu'adihim. Adapun arti beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu engkau meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala huwal ilahul ma'budu wahdah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah ilah sesembahan, al ma'budu wahdah, satu-satunya yang sesembahan yang benar untuk diibadahi. Duna man siwahu. Ya. Inilah yang dimaksud dengan iman kepada Allah. Menjadikan Allah itu satu-satunya sesembahan yang diibadahi. Kemudian, dan mengikhlaskan semua bentuk-bentuk peribadatan hanya untuk Allah. Ya. Jadi makna beriman kepada Allah pula adalah mengikhlaskan jami'a anwa'il ibadati, semua jenis-jenis ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tuhibbu ahlul ikhlas, dan bentuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala juga adalah mencintai ahlul ikhlas, itu mereka ahlul tauhid. Ya. Kemudian juga membenci ahlus syirki wa tu'adihim, membenci ahlus syirki dan memusuhi mereka. Barakallahu fikum. Inilah makna beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bukan hanya sekedar diyakini saja. Maka dari sini barakallahu fikum, jelaslah apa yang dimaksud kewajiban pertama seorang itu harus kufur kepada tauhid dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya kata beliau, wa hadhihi millatu Ibrahim allati safiha nafsahu man raghiba anha wa hadhihi hiyal uswatu allati akhbarahu Allahu biha fi qalihi ta'ala qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim waladzina ma'ahu idh qalu liqamihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wabada bainana wa bainakumul adawatu wal baghda'u abada hatta tu'minu billahi wahda. Sebagai contoh, beliau memberikan contoh adalah tentang milatu Ibrahim. Ya, hadihi milatu Ibrahim. Ini adalah merupakan agama Nabi Ibrahim. Jadi agama kufur kepada tauhid dan beriman hanya kepada Allah, ini adalah merupakan agama Nabi Ibrahim. Alati safiha nafsah man raghiba anha. Yang mana orang yang membenci agama Nabi Ibrahim alaihissalam, mereka adalah orang-orang yang memperbodoh diri sendiri. Yaitu orang-orang yang safih, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang dungu. Inilah orang-orang yang membenci agama Nabi Ibrahim. Yang mana Nabiullah Ibrahim alaihissalam, wa hadhihi uswah, merupakan contoh. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah merupakan contoh. Sebagaimana sifat-sifat yang Allah sebutkan tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Allah sebutkan di dalam ayatnya, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa walam yakum minal musyrikin syakiran li'anumihi. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam, sesungguhnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu adalah ummah, itu qudwah, ya, contoh untuk orang-orang yang datang setelahnya. Kemudian sifat yang berikutnya adalah qanitan lillah, orang yang senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah. Itu mudawamatu ala ta'atillah, orang yang terus-menerus melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hanifa, sifat berikutnya adalah hanif, yaitu orang yang senantiasa mentauhidkan Allah dan jauh dari kesyirikan. Walam yakum minal musyrikin, yang bersih dari perbuatan syirik. Syakiran li anumih, di antara sifatnya pula adalah orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas kenikmatan-kenikmatannya. Bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang merupakan uswah, contoh untuk kita semua, yang kita diperintahkan untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah sebutkan qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim. Sungguh telah terdapat contoh yang baik bukan baik kalian bagi kalian pada diri Ibrahim waladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya. Apa di antara contoh yang bagus? Idz qalu liqaumihim, tatkala mereka mengatakan kepada kaum mereka, inna sesungguhnya kami bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah, sesungguhnya kami ini berlepas diri dari kalian dan dari apa-apa yang kalian sembah dari selain Allah. Inilah prinsip seorang muslim memiliki apa? Memiliki sikap yang jelas, ya. Memiliki sikap yang jelas dalam masalah tauhid pun harus demikian. Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, ya, di sini sesungguhnya kami berlepas diri dari apa-apa yang kalian sembah dari selain Allah, wa kafarna bikum, dan kami telah kufur kepada kalian, dan telah nampak antara kami dan kalian al-adawatu wal-baghdaw, permusuhan dan kebencian selama-lamanya, sampai mereka mau beriman kepada Allah semata. Inilah sifat seorang muslim, ya. Inilah sifat seorang muslim. Barakallahu fikum. Jadi memiliki sifat yang jelas, ya. Memiliki sifat yang jelas. Barakallahu fikum. Kemudian selanjutnya kata Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, kata beliau, fatahutu amun, adapun tahut itu adalah umum. Faqulu ma'ubida min dunillahi wa radhiya bil ibadati min ma'budin aw matbu'in aw muta'in fi ghairi ta'atillahi wa rasulihi fahuwa tahutu. Barakallahu fikum. Ada punya namanya tauhid, itu adalah umum. Setiap apa saja yang diibadai dari selain Allah. Setiap apa saja yang diibadai dari selain Allah. Wa radhiya bil ibadah. Dan dia itu ridha dengan peribadatan tersebut. Ya, ridha dengan peribadatan tersebut. Sehingga kalau seperti ini orang-orang saleh yang diibadai, mereka bukan tauhid. Kenapa? Karena mereka enggak ridho. Para nabi itu yang mereka beribadah kepada nabi dan orang-orang saleh, para wali, ya. Mereka bukan tauhid. Kenapa? Karena mereka tidak ridho. Sekali lagi, tauhid itu adalah umum, apa saja yang diibadai dari selain Allah, wa radhiya bil ibadah. Min ma'bud, baik bentuknya menyembah, au matbu, atau mengikuti, au muta, atau mentaati. Fi ghairi ta'atillahi wa rasulih. Pada selain ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Fahuwa tauhud. Itulah yang dimaksud dengan tauhud. Ya. Itu yang dimaksud dengan tauhud. Barakallahu fikum. Jadi setiap apa saja yang diibadai dari selain Allah, dan dia ridho dengan peribadatan tersebut, baik bentuknya yang disembah, diikuti, atau ditaati. Barakallahu fikum. Pada masalah fi ghairi ta'atillah wa rasulihi, dalam permasalahan selain ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian selanjutnya kata beliau, wa tawaghitu katsiratun wa ru'usuhum khamsatun. Wa tawaghitu, tohut-tohut, kathiratun, jumlahnya itu sangat banyak. Ya, tohut-tohut, jumlahnya itu sangat banyak. Sangat banyak jumlahnya. Wa ru'usuhum khamsatun, dan pentolan-pentolannya, barakallahu fikum, ada lima. Ya, waru usuhum khamsatun, pentolan-pentolannya ada lima. Al-awalu, pentolan yang pertama adalah asyaiton, itu iblis, ya. Ada'i ila ibadati ghairillah, iblis yang senantiasa mengajak manusia untuk beribadah kepada selain Allah. Ya. Ini pentolan yang pertama adalah tauhid. Ya, pentolan tauhid yang pertama adalah iblis, ya. Yang mengajak manusia untuk beribadah kepada selain Allah. Barakallahu fikum. Maka Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita supaya jangan sampai beribadah kepada iblis di dalam surat Yasin ayat yang ke-60. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budus syaitan. Perhatikan di sini. Supaya kalian jangan beribadah kepada syaitan. Kenapa demikian? Innahu, sesungguhnya syaitan itu lakum, bagi kalian aduwwum mubin, merupakan musuh yang sangat nyata. Barakallahu fikum. Ini pentolan yang pertama. Ya, pentolan yang pertama, pentolan yang pertama dari tauhid adalah iblis. Yang kedua, al-hakimu al-jairu al-muhayyiru li ahkamillahi ta'ala. Itu hakim, seorang hakim yang jahat, yang merubah-rubah hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. seorang hakim yang jahat yang merubah hukum-hukum Allah. Ini juga merupakan pentolan tauhid. Barakallahu fikum. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-60. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Yuriduna ayyatahakamu ila tauhid wa qad umiru an yakfuru bih wa yuridu syaitanu ayudhillahum talalam ba'ida. Alam taro, tidaklah engkau melihat kepada mereka orang-orang yang menyangka bahwasanya dirinya mereka telah beriman terhadap apa yang diturunkan kepada engkau Muhammad, wa ma unzila min qablik, dan terhadap apa-apa yang diturunkan sebelum engkau. Yuriduna, dan mereka menginginkan, ayatahakamu ila tauhid. Mereka menginginkan untuk berhukum kepada tauhid. Waqad, dan sungguh, umiru, mereka telah diperintahkan, an yakfuru bihi. Mereka telah diperintahkan supaya mereka kufur kepada tauhid. Kemudian dijelaskan, wa yuridu syaitanu ayudhillahum talalam ba'ida. Dan syaitan itu, barakallahu fikum, ya, menginginkan mereka, atau menginginkan mereka, an yudhillahum talalam ba'ida, untuk menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Inilah misinya syaitan kepada manusia. Bukan hanya sekedar sesat, tapi misinya adalah ayudhillahum dalalam ba'ida. Ingin menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Yang ujung-ujungnya kepada kekufuran, kepada perbuatan syirik, dan seterusnya. Sehingga barakallahu fikum, kita harus hati-hati, apalagi pada ayat di atas telah diingatkan syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Dan berikutnya Allah mengingatkan syaitan itu ingin menyesatkan manusia dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, barakallahu fikum.